الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التبتل والخصاء. Bab apa-apa yang dilarang dari at-tabattul. At-tabattul ini adalah al-inqita'an nikah, tidak mau menikah. Yani membujang, kalau istilahnya kita membujang. Tapi membujang dalam artian di sini membujang tidak mau menikah dan tidak mau menyibukkan diri dengan kelezatan-kelezatan duniawiya untuk ibadah. Namanya tabattul. Barakallahu bikum. Barakallahu bikum. Adapun dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa tabattal ilaihi tabtila." Maka ditafsir dari kalangan para sahabat dan setelahnya mengartikan, menafsirkan wa tabattali ilaihi tabtila ini akhlis lahu ikhlasan. Barakallahu bikum. Berlaku ikhlaslah untuk Allah Subhanahu wa taala seikhlas-ikhlasnya. Yani putuskanlah hubunganmu dengan dunia ini untuk bahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahwa harus meninggalkan nikah karena orang yang paling tinggi ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dalam keadaan beliau memiliki istri, bahkan banyak istri beliau alaihi salatu wasalam. Wal khisa, dilarang pula untuk khisa. Khisa ini mengebiri. Baik. Mengebiri sehingga dengannya betul-betul sirna sudah. Baik. Hilang keinginan dan kecenderungan terhadap perempuan. Tidak ada syahwat sama sekali sudah. Ini dilarang dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian agama barakallahu fikum melakukan hal demikian ini. Baik. Memutuskan hubungan dengan perempuan sama sekali, bahkan urusan duniawi ya. Barakallahu fikum. Perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk nikah. Sama sekali kita tidak boleh mengharamkannya karena memang ini diperintahkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa tsalaatsa wa ruba'. Dan memang fitrah, di kecenderungan manusia ini kepada pasangannya memang sudah dicipta demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicipta demikian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga syariat ini pun memberikan jalur terbaiknya. Barakallahu fikum. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad qala akhbarana Ibnu Shihab sami'a Sa'id bin al-Musayyab yaqulu sami'tu Sa'ad bin Abi Waqqas yaqulu radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattula walau adina lahu la asaina. Utsman bin Maz'un minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengebiri atau dikebiri. Baik. Tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Walau udina lahu lakhtasain." Seandainya diizinkan untuknya, maka kami pun akan melakukan hal yang sama. Masya Allah. Radda menolak, yakni tidak mengizinkan kepada Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, karena pada saat itu Utsman mengatakan, "Ya Rasulullah, ini rajun yashuqqu 'alaihi al-'uzubah." Menyendiri. Barakallahu bikum. Fa'dan li bil khashabil qisa. Yani menyendiri dan tidak menikah, tapi tidak dikebiri. Barakallahu bikum. Ini syahwat terkadang masih menggebu-gebu, masih bahkan kalau tidak tersalurkan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi disalurkan di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau minta untuk dikebiri sekalian. Sehingga betul-betul terputus, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi kecenderungan kepada perempuan. Baik. Yang bahaya adalah menyendiri tanpa dikebiri. Barakallahu fikum. Sehingga boleh jadi terjadi apa? Penyimpangan seksual, wala hawla wala quwwata illa billah. Maka syariat kita memberikan jalan ketika kita belum mampu untuk menikah. Barakallahu fikum, menyalurkan syahwat seksual ini secara syar'i, diperintahkan dan dianjurkan kita untuk melakukan siam, banyak melakukan puasa. Baik. Man lam yastati fa alaihi bis-shaum innahu lahu wija. Karena tidak selamanya kondisi tidak mampu ada pada seseorang. Boleh jadi sekarang tidak mampu. Akan tetapi di masa-masa yang akan datang boleh jadi Allah berikan dan bukakan rezeki untuknya, lapangkan untuknya sehingga dia mampu untuk melakukan pernikahan. Karena boleh jadi yang menghalangi dia untuk menikah ini hanya karena ketidakmampuan untuk memberi nafkah atau tidak memiliki mahar untuk dia menikah. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu taala, حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون ولو أجاز له تبتل لاختصينا. طيب حديث yang sama. Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak mengizinkan untuk Utsman bin Maz'un melakukan, barakallahu fikum, qisa', yani dikebiri. Kata Sa'd bin Waqqas, seandainya diizinkan maka kami pun ramai-ramai melakukannya. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Qusaybah bin Sa'id qala haddatsana Jarir an Isma'il an Qais qala qala Abdullah kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana syai'. Berkata Abdullah, kami berperang bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Kita ingatkan ulang bahwa peperangan di zaman itu terkadang memakan waktu berbulan-bulan. Paham barakallahu? Kadang memakan waktu berbulan-bulan. Mulai dari mereka keluar dari kota Madinah sampai mereka kembali. Memakan waktu berbulan-bulan. Sehingga walaupun bagaimana, gharizah ini muncul kecenderungan untuk menyalurkan syahwat ini ada. Barakallahu fikum. Dalam perjalanan peperangan ini mereka mengatakan, walaysa lana syai', kami tidak ada memiliki sesuatu, yakni tidak membawa istri. Fakulna ala nahtasi, maka kami mengatakan ya Rasulullah, tidakkah bagusnya kita ya ke diri saja. Panahana an dzalik. Panahana an dzalik, kita dilarang. Kenapa kalau orang sudah dikubir, khalas, tidak ada kecenderungannya sudah sama sekali. Barakallahu fiik. Sementara kalau dia memiliki keluarga, dia memiliki istri, hak istri untuk barakallahu fiikum dia bersenang-senang dengan suaminya. Bukan cuma hak sang suami barakallahu fiikum, tapi hak istri juga. Bahkan dikatakan ketika terjadi pernikahan, sementara sang suami memiliki penyakit lemah syahwat innin barakallahu fiikum, tidak bisa hubungan seksual, maka diperintahkan, diberi kesempatan sang suami untuk melakukan pengobatan barakallahu fikum, melakukan terapi agar supaya dia bisa melakukan kewajibannya barakallahu fikum. Kalau tidak, maka sang istri boleh meminta cerai. Karena haknya dia barakallahu fiik. Masya Allah. Ala nakhtasi, mereka mengatakan ya Rasulullah, tidakkah kita mengebiri saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, enggak boleh. Karena sekarang mungkin Anda sangat butuh dalam kondisi tidak ada istri. Baik. Ya kan kondisi ini tidak selamanya seperti ini. Tidak selamanya perang. Satu waktu Anda akan pulang nantinya biiznillah kalau selamat dalam peperangan. Baik, tetap akan bertemu bersua kembali dengan keluarga. Maka dilarang. Panahana an dzalika tsumma rakhasalana an nankihal mar'ata bisaub. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kami menikahi perempuan dengan kain, dengan pakaian. Maksudnya nikah mut'ah pada saat itu. Nikah mut'ah pada saat itu. Sudah kita lewati pembahasan tentang masalah nikah mut'ah di kitab apa? Siapa yang ingat? Di kitab mana kita bahas nikah mut'ah. Syarif. Zadul Ma'ad, ahsan. Kitab Zadul Ma'ad. Masih hangat. Ilmu ini Masya Allah saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nyambung. Al-ilmu yatarawat. Tsumma qara'a 'alaina, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk kita ar-rajih dalam masalah barakallahu fikum, masalah nikah mut'ah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah untuk selama-lamanya. Barakallahu fikum. Baik, ثم قرأ علينا kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk kami firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan perkara-perkara yang baik dari apa-apa yang Allah halalkan untuk kalian. Barakallahu fikum. Halal untuk kalian menikah, silakan kalian menikah. Barakallahu fikum. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melampaui batas. Panahana an dzalika kata al-Hafidz huwa tahrimun bila khilaf fi bani Adam. Tidak boleh kebiri untuk manusia, tidak boleh dikebiri. Barakallahu fikum. Adapun untuk hewan, kalau ada hajatannya, ada kebutuhannya, maka boleh. Tapi kalau tidak ada juga kebutuhan padanya, maka tidak boleh juga. Barakallahu fikum. Kalau misalnya di peternakan itu, di peternakan, barakallahu fikum, banyak jantan misalnya, kemudian dikebiri sekedar untuk untuk penggemukan agar supaya mereka gemuk, maka tidak mengapa. Tapi kalau ternyata di kekurangan kemudian tetap dikebiri, maka ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ini akan mengurangi populasi dari hewan-hewan ternak kalau tidak ada pejantannya. Allahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala asbaq akhbarani ibn Wahab an Yunus ibn Yazid an ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni rajulun shabun wa ana akhafu ala nafsi al'anata wa la ajidu ma atazawwaju bihi an-nisa fasakata anni thumma qultu mithla dhalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah jufal qalam bima anta laqin fahtasi ala dhalika udar. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qultu ya Rasulullah inni rajulun syab. Abu Hurairah pada saat itu muda mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah inni rajulun syab, aku ini anak muda, wa ana khafu ala nafsi al'anata, dan aku khawatirkan dirimu terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani az-zina. Barakallahu fikum. Aku khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Wala ajidu ma atazawwaju bihin nisa, sementara aku tidak mendapati uang untuk aku menikahi perempuan, menjadikannya mahar. Fasakata anni, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Barakallahu fikum. Tsumma qultu mithla dzalika, aku ulangi lagi. Fasakata anni, kemudian beliau tetap berdiam. Tsumma qultu mithla dzalika, fasakata anni, tsumma qultu mithla dzalika, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiganya Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, fal qalamu bima anta laqin, akhtasi ala dzalika udar. Ya Abu Hurairah, jafal qalam, telah kering pena dengan apa yang dituliskan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima anta laqin, dari segala sesuatu yang engkau akan jalani. Barakallahu fikum. Baik. Engkau akan menjalani dan semua apa yang kau jalani itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika qadar. Maka silakan engkau mengebiri atau dikebiri atau tinggalkan. Barakallahu fik. Kata Al-Hafidz di sini, qala Tibi, ma'nahu iqtasir ala alladhi amartuka bihi au trukhu waf'al ma dzakartu min al-khisah. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang aku perintahkan kepada engkau, ini puasa. Barakallahu fikum. Atau kalau tidak mau juga, silakan kau tinggalkan puasa dan silakan kebiri. Masya Allah. Ini bukan berarti kata beliau di sini, wa la riwayataini fa laysa al-amru fihi li talabil fi'li bal huwa litahdid. Ini bukan berarti kelonggaran dan pembolehan untuk Abu Hurairah memilih apakah tetap puasa untuk menjaga dirinya jangan terjerumus dalam perzinahan atau kebiri. Ini bukan pembolehan, barakallahu bikum, tapi ini adalah ancaman, barakallahu bikum. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan bahwa kebenaran dari Rabb, maka barang siapa yang pengen silakan dia beriman, dan siapa yang pengen silakan dia kafir. Tapi setelah ayat ini ada ancaman, berarti ini bukan silakan, berarti tafadhal, dibuka lebar-lebar lah. Barakallahu bik. Ini ancaman, artinya kalau Anda kafir ancamannya seperti ini. Jadi para ulama mengartikan demikian, barakallahu fikum, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarang. Baik. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang. Masya Allah. Jadi engkau telah tahu ilmunya, barakallahu bikum, bahwa takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah melarang engkau, barakallahu bikum. Kalau engkau tidak mau, ya silakan kebiri. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pembiaran, pembolehan. Di riwayat yang lain kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, syakara junu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-uzubah. Seseorang mengeluhkan dirinya dalam kesendirian, membujang. Baik. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau membujang sekedar membujang padahal pengen untuk menikah dan tidak ada duit untuk menikah, bagaimana kalau saya dikebiri saja supaya memang sama sekali tidak ada kecenderungan, tidak mikir-mikir lagi ke sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man asya au man khasa aw ikhtasa." Bukan dari golongan kami orang yang mengebiri dan yang dikebiri. Ya, di sini ada kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, ada celaan, larangan untuk mengebiri. Barakallahu bikum. Di sini juga faedah kata beliau, masyru'iyatu syakwa asy-syakhs ma yaqa'u lahu lil kabir walau kana mimma yustahjan wa yustaqbah. Bolehnya kita mengeluhkan keadaan kita kepada seseorang, barakallahu bikum, yang kita anggap lebih dewasa, yang bisa memberikan jalan keluar, solusi pada perkara-perkara yang kebanyakan orang malu untuk membicarakannya, bahkan dianggap tabu. Tidak mengapa, barakallahu fikum. Misalnya, masalah impoten ini, ketidakmampuan seseorang untuk menjimai istrinya, misalnya. Apakah dari awal-awalnya menikah sudah demikian keadaannya, bahkan sebelum menikah, atau dia sudah selesai menikah karena terjadi sesuatu pada dirinya? Boleh jadi kesedihan, boleh jadi ada masalah yang menjadikan dia tidak mampu untuk berhubungan suami istri. Barakallahu bikum. Ada trauma misalnya sehingga tidak lagi mampu untuk sama seperti sedia kala. Dan mengapa dikonsultasikan kepada orang yang dianggap mungkin bisa memberikan masukan-masukan, saran-saran, jalan keluar. Barakallahu bikum. Atau ke dokter. Jangan berdiam diri, barakallahu fikum. Dan orang tidak perlu malu dalam masalah ini. Silakan berobat. Barakallahu fikum. Bolehnya kita musyawarah kepada orang-orang yang bisa diharapkan apa bantuannya, pertolongannya. Walaupun perkara ini perkara yang sangat pribadi dan sensitif, barakallahu fikum, karena orang terkadang minder membicarakan ini. membahas masalah ini. Demikian juga bi isyaratun ila anna man lam yajid as-sadaq la yata'arradu lit-tazwij. Kalau dia belum memiliki apa-apa, tidak memiliki uang, tidak memiliki sesuatu, barakallahu fikum, untuk menikah, ya jangan cerita pernikahan. Barakallahu fikum. Jangan cerita-cerita nikah. Karena ini akan membangkitkan gelora, barakallahu fikum. Keinginan untuk menyalurkannya. Kalau tidak ada uang, jangan cerita-cerita, barakallahu fikum. Jangan nyerempet-nyerempet, jangan menyinggung-nyinggung. Baik. Masya Allah. Kalau sudah ada misalnya, atau ada yang ingin bantu, maka silakan lawan. Kalau dia sendiri tidak mampu, jangan. Tapi kalau ada yang mengatakan, cari Jo, nanti kalau mau nikah, nanti kita yang urus. Nanti kita bantu pembiayaannya. Baik. Maka silakan. Baik. Kalau dia tidak mampu, kemudian juga orang-orang tidak ada yang mau membantunya, maka ya dia banyak puasa. Fadhal. Wa fi jawazu tikrari syakwa ila salah. Bolehnya mengulang-ulang keluhan masalah. Wa jawabu liman la yaqahu bis la yaqna'u bis sukut. Wal jawab liman la yaqna'u bis sukut. Barakallahu fiik. Wajawazu sukuti anil jawabi liman yadhunnu bihi annahu yafhamul murad min mujarradis sukut. Bolehnya orang diam, seorang ditanya, kemudian diam. Terkadang diam itu adalah jawaban. Barakallahu fiik. Terkadang dia jawab menyatakan tidak bolehnya bagi orang yang sudah tahu. Karena terkadang ada orang bertanya, dengan pertanyaan semua orang tahu kalau tidak boleh. Seakan-akan mencari jawaban boleh. Barakallahu fikum. Untuk dijadikan pegangan. Ketika ditanya oleh orang itu, kenapa Anda melakukan ini? Ustaz ini boleh, bilang boleh. Paham barakallahu fikum. Mencari-cari kemudahan. Ustaz bagaimana kalau begini. Digiring lagi ustaznya agar supaya mengatakan boleh. Udah ada jalan lain ustaz. Kayaknya mesti begitu, Wan. Tidak boleh. Anu, Ustaz. Tidak boleh. Ini bukan urusannya Ustaz, barakallahu fikum. Menghalalkan atau tidak menghalalkan, membolehkan atau tidak membolehkan. Bukan. Ini urusan dalil. Itu urusan hukum, urusan syariat. Barakallahu fikum. Beda tentunya keadaannya ketika itu adalah satu yang darurat. Baik. Kata di sini, kata Al-Hafid, wa jawazu sukuti anil jawabi liman yuzannu bihi annahu yafhamul murad min mujarradis sukut. Bolehnya diam terus pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang yang dianggap bahwa orang yang bertanya itu paham. Cukup dengan diam dia bisa paham. Wa fihi sababu an yuqaddima talibul haja baina yadi hajati udrahu min as-su'al. Bolehnya seseorang untuk mendahulukan mengungkapkan barakallahu fikum mengungkapkan udur-udurnya, alasan-alasannya. Ya Rasulullah, aku ini anak muda, sementara aku tidak punya duit untuk menikah. Bolehkah aku dikebiri? Sehingga tidak perlu lagi ini dan itu. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Wa qala Syekh Abu Muhammad ibn Abi Jamrah, nafa'allahu bihi. Wa yu'khadhu minhu anna mahma amkanal mukallafu fi'la syai'in minal asbabil mashru'ah, la yatawakkalu illa ba'da 'amaliha li alla yukhalifa al-hikmah wa idza lam yaqdir 'alayhi wa dhanna nafsahu 'ala ar-ridha bima qaddarahu 'alayhi mawlahu wa la yatakallamu min al-asbab ma la taqata bihi illahu wa bihi Di sini ada faedah masya Allah. Baik. Yukhadhu minhu anna mahma amkana al-mukallafu fi'la syai' min al-asbab al-mashru'ah la yatawakkalu illa ba'da 'amaliha. Barakallahu bikum. Seseorang yang mukallaf, barakallahu bikum, ketika mampu menjalankan asbab yang disyariatkan, dia tidak pasrah kecuali setelah dia tidak, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu. Usaha dulu. Barakallahu bikum. La yatawakkal illa ba'da 'amaliha, di alla yukhalif al-hikmah, agar supaya dia tidak memiliki menyelisih hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yaqdir 'alaihi wa dhanna nafsahu 'ala ar-ridha bima qaddarahu 'alaihi maulahu wa la yatakallafu min al-asbab ma la taqata bihi lah. Baik. Fa idza lam yaqdir 'alaihi, dia tidak mampu, wa dhanna nafsahu 'ala ar-ridha. Kalau dia mampu menenangkan dirinya dan ridha dengan apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala yatakallamu bi asbabi ma la taqata bihi. Dan jangan dia memaksa diri untuk melakukan asbab yang tidak mampu untuk dia lakukan. Barakallahu. Lakukan dulu, coba dulu. Kalau mampu alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala atas saya. Mudah-mudahan ini yang terbaik untuk saya. Kan demikian. Baik. Oh, masyaallah. Demikian juga di sini katakan wa min wa bihi anna al asbaba idza lam tusadif al qadar la tusidi. Sebab asbab yang sudah kita lakukan, kita jalankan, kalau belum bercocokan dengan takdir juga tidak ada manfaat. Ambar lebih. Kalau memang belum takdirnya, walaupun asbabnya sudah terpenuhi semua secara zahir, barakallahu fikum, ya belum, belum takdir, tidak akan terjadi. Barakallahu fikum. Walaupun sudah menikah, dua-duanya sehat, tidak ada masalah. Dua-duanya masuk ke dokter nanyakan kondisinya, keadaan sehat, tidak ada masalah. Baik. Lalu terus bagaimana? Ya memang belum rezekinya. Allah belum menetapkan dan belum menentukan. Barakallahu fikum. Allah tidak menentukan untuknya anak. Qadar Allah berpisah mereka karena masing-masing pengen punya anak. Jadi pisah. Ini nikah akhirnya punya anak. Sana juga nikah punya anak. Subhanallah. Walhasil asbab walaupun dijalankan kalau memang belum takdirnya tidak akan berarti apa-apa. Kebalikannya juga demikian. Baik. Istilah orang la hadara ma'al qadar. Tidak ada arti kehati-hatian kalau memang sudah takdir. Barakallahu fikum. Tidak ada manfaatnya kehati-hatian. Misalnya, barakallahu fikum. Ada orang mau melakukan perjalanan, hati-hati di jalan nih. Diwanti-wanti, nasihati. Oh iya, jazakallah khair. Betul-betul dia hati-hati. Bukan dia yang nabrak, dia yang ditabrak. Barakallahu fikum. Kalau kita kata ugal-ugalan, ya mungkin dia sebagai penyebabnya. Barakallahu fikum. Tapi dia baik-baik saja, tenang-tenang saja. Justru dia yang ditabrak oleh orang. Jadi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada yang bertanya, di sini ada yang bertanya. Abu Hurairah ketika bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Kita sendiri saja ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menentukan segala-galanya. Jabatil kalam. Taib takdir sudah ditetap. Ini ancamannya. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan puasa banyak-banyak inti wahai Abu Hurairah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan dan menyarankan untuk yang lainnya agar supaya berpuasa. Maka jawabannya anna Aba Abu Hurairah kana al-ghalibu min halihi mulazamatu shiyam. Jadi Abu Hurairah kehidupan sehari-harinya sudah macam puasa. Jadi sudah banyak puasa. Di Suffah beliau tinggal. Barakallahu fihi. Karena kana min ahli Suffah. Makanan sangat sedikit. Barakallahu fihi. Atau beliau sudah banyak sudah mendengar itu. Ini katakan beliau wa yuhtamalu ayyakuna Abu Hurairah sami'a ya ma'asyar as-sahabah sa'al man yastata'a mikul ba'ata falyastawj hadis lakinnahu inna ma sa'ala an dhalika fi hal ghazw kama waqa'a li Ibnu Mas'ud wa kanu fi hal ghazw yu'thiruna al-fitr 'ala siyam litaqawi al-qital. Boleh jadi barakallahu fikum permintaan Abu Hurairah ini sama seperti permintaan sahabat yang lainnya pada saat mereka di peperangan. Karena pada saat peperangan, orang diperintahkan untuk makan agar supaya kuat dalam peperangan. Diunggulkan, bahkan Ramadan diperintahkan mereka untuk berbuka. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah, wal fitru aqwa lakum. Barakallahu fiik. Jika patuh makan, Ramadan. Baik. Diperintahkan mereka untuk berbuka agar supaya kuat. Ibadah puasa untuk diri kita sendiri, antara jihad untuk Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Lebih didahulukan, lebih diunggulkan. Baik. Belum lagi mereka dalam kondisi perjalanan. Sementara jihad fisabilillah sangat butuh kekuatan. Sangat butuh kekuatan, dan kekuatan ini bisa muncul dengan makan dan minum. Boleh jadi di kondisi seperti ini makan dan minum, syahwat mereka naik. Barakallahu fiik. Sehingga mereka meminta ini kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka karena kondisi yang seperti ini tidaklah lama. Barakallahu fiik. Setelah itu mereka akan kembali ke keluarga mereka. Barakallahu fiik. Demikian juga, kenapa tidak semua sahabat dianjurkan untuk nikah mut'ah di kondisi seperti itu? Ya karena sebagian sahabat memang mengatakan kami tidak memiliki sesuatu. Karena nikah mut'ah pun tetap ada maharnya. Barakallahu fikum. Nikah mut'ah tetap ada maharnya. Nah ini tidak memiliki sesuatu, apa yang bisa dilakukan? Sabar. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah.